kuncinya hati, mengetahui dan menetapkan serta meyakini bahwa semua kebaikan yang kita miliki, kebaikan pendengaran, penglihatan, mata, semua yang kita miliki dari usaha kita atau dari turunan kita, dari ini datangnya dari mana saja, semua yang kita miliki yang merupakan kebaikan dan yang dimiliki oleh semua orang, harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian. Satupun kenikmatan, tak ada satupun kenikmatan. Artinya semuanya, tak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian kecuali pasti minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini jemaah. Tidak ada keraguan di sini. Jangan sekali-kali ragu di sini. Apalagi bersamaan dengan ragunya, kita telah menyatakan, oh ada yang bisa kasih nikmat selain Allah. Oh bahaya. Bahaya. Ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Oh bahaya. Bencana dunia akhirat bagi orang seperti ini. Harus yakin seyakin-yakinnya. Bagaimana kalau orang yakin itu? Yakin itu prinsip itu tertanam sekuat-kuatnya di dalam hati yang membias di lisan dan dalam kehidupannya. Kalau ada yang menyelisihi yang dia yakini, akan marah. Itu kalau orang yakin. Kalau ada yang menyelisihi yang dia yakini, dia akan marah. Iya. Tapi kalau ada yang sesuai dengan yang dia yakini, dia akan cintai. Makanya cinta dan benci lahirnya dari sesuatu yang teryakin, yang kita yakini. Harus yakin seyakin-yakinnya. Hal itu harus tertanam sekuat-kuatnya bahwa semua kenikmatan yang ada pada kita atau yang ada pada semua orang, datangnya dari cara apapun juga, pasti semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak. Harus yakin, tidak boleh ragu. Kalau ragu, maka masih jauh. Yakin saja. Ini baru syarat pertama. Masih ada yang kedua. Masih ada yang ketiga. Kalau yang pertama saja ragu, maka bagaimana bisa bersyukur jemaah? Yang pertama ini memerlukan pekerjaan pikiran, hati. Kenapa? Pikiran dan hati harus bekerja keras, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Harus mencari nikmat Allah kan? Iya. Yeah. Keyakinan ini akan semakin mantap kalau kita semakin banyak mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang orang yakin ketika ada orang kasih, kalau nikmatnya datang tiba-tiba, oh ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nikmatnya dia yang usahakan, berhasil misalnya panennya, Allah memang tolong. Kuisengi. Saya sudah tahu caranya. Itu berarti sudah mengarah. Ada. Dia bisa. Bisa juga dia. Atau misalnya, atau dibalik, kalau dia usahakan, susah payah. Alhamdulillah. Tapi kalau dari warisan, bukan datang dari Allah ini. Dari warisan saya. Dari orang tua saya ini. Itu sebab saja itu. Yang beri semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus mantap jemaah. Enggak boleh tidak. Datangnya dari manapun juga, dalam keadaan apapun juga, kita harus kita yakini bahwa semua kebaikan yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dimiliki oleh orang lain. Ini akan melahirkan kekuatan penghancur hasad. Iya, ketika orang kaya, kita tidak akan hasad. Karena kita yakin itu semuanya pemberian dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak disintemengi orang. Ini akan dirasakan besarnya nilai keyakinan ini. Ini sebenarnya kalau diulas lebih jauh lagi ini banyak sekali jemaah. Iya, akan lahir kecintaan kepada Allah, akan lahir apa? Kesabaran. Akan lahir kesabaran kalau mantap ini. Sebab apa? Ketika dia melakukan usaha mencari nikmat, tapi kemudian tidak dapat, akan bersabar kan? Dia tidak akan berkeluh kesah, sebab dia yakin semuanya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya marah-marah? Bukan saya mengatur, Allah yang mengatur segalanya. Iya. Akan lahir juga apa? Akan lahir juga, ya di sini lahir kesyukuran dalam kemahiran kita, lahir kesyukuran. Iya, tidak lahir ketakaburan. Sebab apa? Ketika usahanya berhasil dan dia yakin ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan lahir kesyukuran. Bukan takabur, sebab apa? Bukan usaha dia yang menyebabkan datangnya. Usaha saya hanyalah jalur, sebab penentu datangnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takabur. Ini jamaah sekalian, yang jelas yakin, tanamkan dulu yakin ini. Nanti sebentar akan terlihat dalam kehidupan keimanan kita selama hidup di muka bumi ini, perkara-perkara keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang memperhatikan perkara-perkara iman hatinya itu. Baik. Jadi harus banyak berpikir sama untuk menanamkan yakin ini. Ya. Sebab kadang juga kita bisa memahami, oh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga nikmat-nikmat kita belum bisa paham bahwa itu kebaikan dari Allah. Bahkan mungkin pandangan yang Allah berikan kepada kita belum kita rasakan bahwa itu nikmat dari Allah. Apalagi kalau mau yakin. Ya tidak, kalau ditanya, sudah yakin tidak bahwa pandangan itu kenikmatan dari Allah? Yakin tidak bahwa pandangan itu kenikmatan yang sangat besar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin nanti baru yakin kalau dicabut pandangannya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yakin di situ. Sama seperti orang-orang sakit. Nanti sakit baru, ya kenapa ya saya dulu ketika sehat tidak ini. Demikian pula yang tua, kenapa tidak sejak muda saya. Demikian pula yang muda, kenapa ketika saya umur belasan tidak ini dan lainnya. Penyesalan jemaah. Iya, harus kita yakini, yakin seyakin yakinnya bahwa segala kebaikan itu yang kita miliki ataupun yang dimiliki orang lain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita cari. Harus dicari jemaah. Perintah mencari ini memanfaatkan pikiran dan hati untuk betul-betul bisa mencari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an betul-betul mengarahkan kita di situ jemaah. Lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Perintah dari Allah agar supaya kita memperhatikan diri, sebab dalam diri terdapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Iya. Tidak ada dokter mata, profesor mata kalau tidak melihat diri. Dari mana datangnya itu? Dari mana kemuliaan yang didapatkan kalau bukan setelah mempelajari apa dalam diri? Iya kan? Iya. Dokter, profesor dalam berbagai bidang. Iya. Penjelas segala orang yang terangkat namanya karena meneliti diri, itu adalah bagian dari kenikmatan diri itu. Karena dia sudah tahu, oh begini keadaan diri, oh begini mata ini, begini kalau mata sakit apa, oh begini dan lainnya. Dia terangkat dengan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Besarnya, banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Adapun memperhatikan alam, oh banyak sekali ayat-ayatnya. Iya, banyak sekali dalam Al-Quran jamaah. Angin, alam, pergantian siang dan malam, turun tertahan tidaknya hujan. Oh banyak sekali ayat-ayatnya. Proses penciptaan manusia, proses tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan, banyak sekali. kejadian di alam, di atas langit dan di atas di bumi, kejadian di lautan, perhiasan ada di lautan, dipaparkan dalam Al-Quran semuanya. Supaya kita perhatikan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah, khusus surah Ar-Rahman, banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan untuk betul-betul memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat dari Rabb mana? Dari Rabb kamu yang mana yang kamu dustakan? Allah tanya, nikmat Rabb kamu yang mana yang kamu dustakan? Ini membuat kita membenarkan nikmat dan ini mengarahkan kita untuk berpikir. Setiap ayat ini diawali dengan ayat sebelumnya yang memaparkan nikmat. Ayat-ayat yang lainnya banyak sekali jemaah. Ini memerlukan harus berpikir, menelaah, memanfaatkan hati untuk betul-betul bisa memahami besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau orang semakin banyak tahu besarnya nikmat Allah kepada kita, maka semakin besar kan keyakinannya kan? Ya tidak. Iya. Keyakinan ini akan tumbuh kalau orang semakin banyak berpikir, memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Quran penuh mengajarkan perkara-perkara ini. Karena itulah ciri orang-orang beriman adalah ulul albab, orang yang mempunyai lub, inti pikiran, karena berpikir. Orang-orang beriman itu ya tafakkarun, orang-orang yang berpikir. Iya. Orang-orang beriman itu ya aqilun, orang-orang berakal. Kalau orang kafir la yaqilun, tidak berakal. Hah? Masa tidak berakal? Dia tahu minus plus listrik. Iya. Masa dikatakan tidak berakal? Iya, tidak berakal dalam Al-Quran. Sebab apa? Cara berpikirnya persis cara berpikirnya binatang. Iya. Binatang tahu juga berpikir bagaimana bisa dapat kangkung yang di dalam itu biar dipagar. Kadang melalui pintu, kadang dia ulak-ulak masuk apa lain sampai akhirnya masuk. Banyak sekali caranya. Pintar berpikir. Saya pikirannya apa? Sampai pada situ saja. Yang penting, masuk. Persis cara berpikirnya orang kafir. Dia sudah berpikir meneliti sampai yang sekecil-kecilnya, tapi dia tidak bisa paham bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lihat orang-orang teman ini, dia bisa paham tidak bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah? Dia bisa paham tidak? Tidak kan? Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang tidak berakal. Kalau kita orang beriman gimana? Paham sekali kan? Inilah keunggulan akalnya orang-orang beriman. Iya. Yeah. Orang kafir Nasara. Iya. Yeah. Anggaplah orang kafir Nasara menetapkan Allah pencipta alam semesta. Iya. Yeah. Tapi kemampuan ilmu mereka hanya sebatas Allah pencipta alam semesta. Tidak mampu memahami lebih jauh lagi bahwa kalau begitu Allah saja yang harus disembah. Kalau orang beriman mampu memahami hal ini. Mereka-mereka inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina. Ya, yeah. Makanya kalau ada orang beriman bangga sama orang-orang kafir, hai dipertanyakan keimanannya itu. Nah, bangga sama orang-orang kafir pemain-pemain bola, hai dipertanyakan imannya itu. Apa pemain bola itu orang kafir? Apa yang kita banggakan? Sekedar bisa menendang bola. Apa pekerjaan pemain bola itu? Dia tendang, dia buru lagi. Dia tendang, dia buru lagi. Ini pekerjaan orang gila. Dia tendang, kemudian dia buru. Dia tendang lagi, dia buru lagi. Sampai habis nafasnya. Iya, tapi kalau sekedar mau olahraga dan lainnya, ya tidak apa-apa lah. Daripada tidak ada teman. Ini jangan sekalian. Mencintai mereka orang-orang kafir, boleh. Kecintaan ini, kecintaan kepada orang-orang kafir inilah yang menyebabkan rendahnya cintanya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendahnya cinta kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendahnya cinta kita kepada para ulama. Rendahnya cinta kita terhadap orang tua kita, ibu bapa kita. Rendahnya cinta kita terhadap sesama muslim, sesama orang-orang beriman. Kecintaan inilah yang karena dibagi-bagi, iya. Karena dibagi-bagi sama orang kafir apa semuanya. Padahal cintanya juga cinta haram. Akhirnya apa? Membuat kita tidak mencintai sholat berjamaah. Iya kan? Iya. Wah, kesempatan hanya sekali dalam setahun ini. Biar ini dulu. Nanti di jamak kosor, kata Sukri dan Limpo. Apa jamak kosor? Jamak kosor untuk maksiat seperti itu. Menonton tontonan seperti itu. Ini fatwa syaitan seperti ini. Tidak bisa jemaah yang seperti ini. Sebentar lagi fatwa bisa nonton film porno. Apa dia mau kalau dia disyuting kemudian disebar? Disyuting sama istrinya kemudian disebar? Mau tidak? Kalau dia disyuting sama istrinya, kalau dia bolehkan nonton anunya orang, berarti dia juga boleh dinonton. Mau tidak dia? Tidak mau. Dan terakhir juga sudah punya fatwa membolehkan guna-guna. Kalau memang sudah mau dilamar. La ilaha illallah. Sihir. Mau dilamar. Padahal yang melakukan sihir ini orangnya kafir. Yang mendatangi tukang sihir saja dukun dan membenarkan juga kafir. Apalagi kalau sudah membolehkan melakukannya. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda. Man ata kahinan aw arrafa wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar yang tahu barang-barang hilang dan dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Mana boleh? Cuma sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini harus mantap. Tidak boleh tidak keyakinan kita untuk betul-betul memahami besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lepas jemaah. Harus mantap tertanam sedalam-dalamnya dalam diri. Memerlukan sekali lagi akal berpikir terus. Nah, siapa yang paling banyak berpikir, dialah yang akan paling banyak merasakan besarnya nikmat Allah pada dirinya. Semakin kita rasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka inilah yang akan paling yakin. Ini yang paling sempurna dan pertama ini. Jelas? Paham ini? Yang kedua, memanfaatkan lisan dalam bersyukur. Apa? Saya jelaskan tadi, lisan fungsinya dua. Yang pertama, menyebut bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat-nikmat dari Rabb kamu, maka beritakan, sampaikan. Bilang bahwa itu datangnya dari Allah. Jangan bilang, saya tahu, saya jagoan, apa dan lainnya. Oh, bahaya, bahaya jamaah. Jangan lupa, Qarun. Sekaya-kayanya orang dalam kenikmatan harta benda duniawiya tidak akan mengalahkan kekayaannya Qarun. Tapi apa akhirnya Qarun? Ditenggelamkan bersama hartanya ke dalam bumi. Apa perkataannya Qarun ketika diajak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, beriman, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan ini tidak lain karena ilmu saya. Dia sandarkan nikmat kepada ilmunya. Dia tidak sandarkan nikmat kepada yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah jemaah. Memang kita mengetahui bisa ini dengan ilmu, tetapi jangan sandarkan kepada ilmu, sebab ilmu itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah, ini yang pertama pekerjaannya di sana. Nyatakan bahwa itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kadang juga orang sudah yakin, kadang sudah yakin ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat temannya memuji, oh sudah, memang cocok kita. Iya. Ketika karena ini, mulut berarti mulutnya salah. Dia yakin, ini semuanya. hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha saya. Tapi pada saat dipuji, cocok. Betul. Akhirnya salah dalam memanfaatkan lisan. Lisan harus menyatakan nikmat semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datangnya dari usaha kita, bukan datangnya dari kepintaran kita, bukan datangnya dari manapun juga, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan lisan yang kedua, ini yang banyak dipahami orang. Ketika disuruh bersyukur, apa katanya? Alhamdulillah. Ini saja yang banyak dipahami orang ini. Itu pun, pekerjaan yang kedua itu bukan hanya alhamdulillah. Pekerjaan mulut yang kedua adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan hanya alhamdulillah, la ilaha illallah juga, subhanallah juga, la haula wala quwata illa billah, membaca Quran, segala amalan lisan yang arahnya kepada pujian dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pekerjaan lisan jemaah, memuji-muji Allah, membesar-besarkan Allah, mengagung-agungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya semulia-mulianya. Iya, bagaimana orang yang memuji Allah? Orang yang memuji Allah kalau mulutnya basah dengan pujian-pujian dan hatinya betul-betul memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah, didasari karena cintanya kepada Allah dan karena pembesarannya, pengayuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alhamdulillah, iya, tidak dia tahu apa artinya alhamdulillah, hatinya kosong, alhamdulillah, tapi yang besar dalam dirinya kemampuannya, alhamdulillah, tapi yang besar dalam dirinya orang lain, alhamdulillah, tapi yang besar dalam dirinya harta benda, ini salah bukan alhamdulillah ini. Tapi alhamdulillah, pujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lisan memuji-muji Allah nanti betul kalau didasari dengan ilmu yang teryakini. Jelas ya, mah. Ketika kita katakan Allahu Akbar, memang betul-betul tertanam dalam dirinya Allah saja Maha Besar, seluruhnya kecil, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Ini sering bahasa terus mulutnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Adalah Nabi SAW mengingat Allah setiap saat. Setiap saat dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, dia lainnya tetap memuji, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di sini kesyukuran kita, maka mulai nampak jemaah, mulai nampak jelas ya, bahwa kesyukuran itu berat. Makanya wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang terakhir, disinilah puncak kesyukuran. Iya, apa itu? Memanfaatkan segala potensi hati, lisan, dan semua anggota tubuh kita. Memanfaatkan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mempunyai harta benda, belanjakan di jalan Allah dalam rangka taat dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kemampuan berpikir, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dan pengabdian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kendaraan, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dan pengabdian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kebun, sawah, ladang, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai jabatan, manfaatkan di jalan Allah. Yang mempunyai kedudukan, manfaatkan di jalan Allah. Yang mempunyai kekuatan, manfaatkan di jalan Allah. Singkatnya, semua ya kenikmatan yang kita miliki, manfaatkan betul dalam rangka semata-mata untuk mengabdi kepada yang memberikan kenikmatan. Iya, kepada yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan betul segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul semakin memperhambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jadilah ibadahnya karena dasar syukur. Dan kesyukurannya berwujud dalam ibadah. Jadi ibadahnya didasari dengan kesyukuran, dan kesyukurannya terwujud dalam bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya, dan sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk tanya jawab. Apa hukum memberi nama pada anak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna? Baik, memberi nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna sesuai dengan makna yang dikandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Sesuai dengan kandungan yang dikandung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Ini syirik dalam asma wa sifat. Kalau datang ke kubur meminta kepadanya, itu syirik dalam uluhiyah, penghambaan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, ada yang menyembuhkan selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah, pengaturan, penciptaan. Tadi syirik dalam asma wa sifat. Baik, kemudian hal yang kedua. Terus bagaimana kalau memberi nama dengan nama Allah tapi tidak maksudkan sesuai dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yang seperti ini boleh dengan ketentuan. Nama itu bukan nama yang merupakan kekhususan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Allah yang memang dari sisi lafadznya saja khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dilihat dari mananya. Apa nama apa itu? Pertama, nama yang pakai al seluruhnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pakai al seluruhnya itu. Sebab al ketika masuk kepada sifat itu menunjukkan keluasan. Sementara tidak ada yang memiliki kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, beberapa nama yang khusus memang seperti lafaz Rahman. Ini lafaz ini wasannya fa'lan, wasannya menunjukkan mubalaghah dalam makna. Iya, Rahman yang sangat luar biasa rahmanya. Rahman yang sampai kepada kita itu karena Allah Rahim. Tidak seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lihat hakikat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, lihat pada kata Rahman itu. Namanya Rahman. Yang ada pada Allah Subhanahu wa taala Rahman. Ini seperti nama ini tidak bisa betul. Walaupun kita tidak inginkan, tapi sebabnya lafaznya tidak bisa. Lafaz ini mubalaghah betul-betul, luar biasa, berlebihan betul dalam kesifatan. Juga seperti lafaz apa yang tentunya lafaz Allah, ya kan? Tidak boleh. Dan ini iblis saja tidak ada yang kasih nama ini. Tidak pernah iblis menyatakan dirinya Allah, bernama Allah. Sekafir orang pun tidak pernah ini. Nama artinya Allah. Kalau tahu, kenal Allah. Kenal. Kenal Ar-Rahman. Kenal. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha. Rahmat yang maha mengasihi, luar biasa. Sekarang kenal Allah. Kenal. Apa arti Allah? Diam. Kalau Rahman tahu kan? Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Rahman yang maha mengasihi? Sekarang Allah tahu kan? Ya kita sembah. Apa arti Allah? Ini harus ini. Allah artinya dzul uluhiyah. Kalau Rahman dzul rahmah, yang mempunyai sifat rahmah. Kalau Allah dzul uluhiyah, yang mempunyai sifat uluhiyah. Uluhiyah artinya sifat yang kepadanya diserahkan penghambaan. Penghambaan yang didasari karena cinta kepadanya, membesarkan dia, mengagungkan dia, mengharap padanya, memuliakan dia. Ini kapan seperti itu, maka sifat uluhiyah kepada dia. Sekarang semenjak adanya alam sampai sekarang dan seterusnya tidak ada yang, ya, dan sampai sekarang tidak ada yang bernama Allah kan? Ini penamaan Allah saja dengan nama Allah ini sudah menjadi bukti bahwa dia saja yang berhak untuk disembah. Nama-nama yang seperti tidak bisa. Atau nama misalnya Shadidul Iqab yang sangat keras siksanya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan ini. Anda boleh ini dijadikan nama. Aja. Nah, terus yang bagaimana yang boleh? Misalnya ada orang punya nama apa ya? Majid misalnya. Majid artinya mulia. Dalam bahasa orang banyak punya majid artinya mulia. Iya. Kita inginkan ya semoga anak kita mulia. Tapi tidak dimaksudkan dengan majid, sifat majid kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, hanya sekedar kita ingin anak kita mempunyai nama yang mulia. Ya, majid. Kalau namanya majid dan orangnya mulia, berarti cocok dengan namanya. Tapi banyak-banyak orang namanya majid, ternyata luar biasa. Luar biasa. Bukan mulianya yang luar biasa. Ini istilah. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala rahmanya mulia. Jadi ya, kalau penamaan itu, kalau mau memberi nama dengan nama Allah itu lebih dianjurkan dengan menggunakan kata abdun misalnya. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih. Nabi SAW mengatakan dua nama ini adalah nama yang terbaik, Abdullah dan Abdurrahman. Sebab Abdullah langsung menggambarkan bagaimana hakikat agama itu. Supaya hamba memhambakan diri kepada Allah. Ya Abdullah, Abdullah, kita diingatkan. Wah hamba Allah. Diingatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Hanya orang tidak ada dasar nama saja, lapat orang pahami nama sekedar lapat saja tidak memahami hakikat kandungannya. Nah, ia bisa meresapi. Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih, luar biasa. Ini mendekatkan diri kepada agama, syiar agama ini. Iya, seperti itu dianjurkan. Apa hukum kalau saya sering memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta yang tidak pernah terbatas dengan sebuah solusi? Apa hukum? Ini dikhususkan ini pemikirannya dalam perkara apa? Kalau secara umum memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kekuasaan Allah. Iya kan? Sehingga melahirkan semakin apa? Semakin membesarkan Allah. Maka ini proses berpikir yang benar.